Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Jadi pada insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir surat Abasa, ayat-ayat yang terakhir dari surat ini. Barakallahu fikum, yaitu setelah Allah menyebutkan terkait dengan marahil, marhalah, tahapan kehidupan seorang insan. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan atau marhalah terakhir dari kehidupan seorang insan, yaitu ketika telah terjadi yang namanya hari kiamat, dan di situ disebutkan beberapa gambaran yang sangat mengerikan, di mana Allah menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat yang akan terjadi di akhir zaman nanti, yaitu ketika seseorang akan lari ya dari istrinya, akan lari dari saudaranya, akan lari dari ayah dan ibunya untuk menyelamatkan dirinya. Dan beliau menyebutkan bahwasanya ada penafsiran yang lain di kalangan para ulama terkait dengan manusia akan lari dari istri, lari dari saudara, lari dari anak-anaknya, dan lari dari ibunya, yaitu mereka lari dari tanggung jawab. Mereka lari karena mereka tidak mau dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang mereka lakukan terhadap keluarganya. Kita lanjutkan. Allah mengatakan setelah itu, likullim ri'in minhum yawma idin sya'nun yughnihi. Kata beliau, kullu insanin mushtaghilun bi nafsihi la yanthuru ila ghairihi. Pada hari kiamat nanti, setiap individu sibuk dengan urusannya pribadi, urusannya sendiri-sendiri. Mereka tidak akan melihat kepada yang lain. Jadi saat itulah benar-benar manusia barakallahu fikum ngurusi dirinya sendiri. Enggak kepikiran lagi siapapun. Nafsi. Iya. Saya bagaimana? Enggak sempat lihat yang lain. Walihada lamma qala an-nabi alaihi salatu wassalam innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Oleh karena itulah, tatkala Nabi mengatakan, memberikan info, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti hufatan, tanpa memiliki alas kaki, uratan, tanpa menggunakan busana, ghurlan, dalam keadaan apa? Tidak dikhitan. Jadi manusia benar-benar kembali seperti ketika dia lahir. Enggak bawa apa-apa pada hari kiamat nanti. Semuanya ngumpul dalam kondisi seperti tadi. Ya. Telanjang kaki. Enggak pakai baju. Gak ada kain pun sehelai menempel. Barakallahu fikum. Dan tidak disunat. Di situ sebenarnya terdapat pesan yang sangat mendalam bagi kita semua untuk menyadarkan, ya, menyadarkan kita barakallahu fikum tentang hakikat sebenarnya kehidupan ini. Kita lahir dalam keadaan sendiri, gak punya apa-apa, barakallahu fikum. Begitu juga nanti ketika kita dibangkitkan dalam keadaan sendiri tidak memiliki apa-apa, barakallahu fikum. Itu sebenarnya terdapat pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kita semua agar kita tidak perlu bersikap sombong. Kita tidak perlu bersikap membanggakan diri atas apa yang sudah kita miliki dan kita raih. Iya. Karena pada hakikatnya kita barakallahu fikum itu bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Dan nanti ketika kita dibangkitkan juga tidak barakallahu fikum akan membawa itu semua melainkan amalan kita. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul menggambarkan bagaimana manusia pada hari kiamat nanti, Aisyah langsung bertanya. Mikir Aisyah. Ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Rasul, memang seperti itu. Laki-laki perempuan campur, berarti mereka akan bisa saling melihat. Ya, laki-laki telanjang, perempuan telanjang. Masa seperti itu, Rasul? Pada hari kiamat nanti gimana itu? Pikirannya Aisyah. Iya. Malu nanti. Baik. Maka Rasul berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-amru a'zamu min ayyanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, urusan pada hari itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan. Iya, mana sempat orang untuk melihat sebagian kepada sebagian yang lain. Saking kondisi saat itu sangat mencekam. Sangat menakutkan. Itu enggak sempat tole-tole barakallah. Ya. Kalau bencana-bencana yang ada kan orang masih sempat noleh ya. Kadang mengambil kesempatan dalam kesempitan ada kan. Masih sempat maling rumahnya orang padahal bencana. Masih sempat nyolong. Apalagi yang seperti itu, kadang ngambil kesempatan padahal saat lagi bencana barakallahu fikum. Orang-orang yang memang bejat itu hatinya. Padahal kondisi apa? Bencana. Masih sempat mikir yang seperti itu. Dan nanti pada hari kiamat sudah. Ya, karena saking kondisi yang sangat mengerikan, mencekam, menakutkan, orang tuh enggak sempat gini-gini sudah. Ya, enggak sempat gini-gini ya. Sudah nunduk semua. Gimana ini? Takut. Itu sekedar penggambaran. Bagaimana mengerikannya hari kiamat. Thumma qassama Allahu an-nasa fi dzalikal yaum ila qismain. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membagi umat manusia pada hari itu menjadi dua kelompok. Dibelah jadi dua, ada dua kelompok manusia. Wa qala, dan Allah mengatakan, wujuhi yauma idzin, yakni yaumal qiyamah, musfirah minal isfar wa huwa alwudu. Pada saat itu akan ada wajah-wajah yang musfirah dari kata isfar, maksudnya adalah cemerlang, bersinar. Pada hari itu nanti akan ada wajah-wajah yang bersinar, cemerlang, bercahaya. Li'annaha wujuhul mu'minina tusfirru amma fi qulubihim minas sururi wal insyirah. Itu adalah wajah-wajahnya orang yang beriman karena pada hari itu, ya, Wajah-wajah mereka bersinar karena memang hati mereka yang bersinar karena rasa bahagia dan benar-benar lapang. Sehingga ya, raut wajah itu sangat memiliki kaitan erat dengan hati. Ya. Pengen tahu suasana hati orang bisa dilihat dari sisi wajahnya. Enggak bisa ditipu. Lihat wajah yang cemberut, lihat wajah yang barakallahu fikum, ya, merengut. Nah, antum bisa membaca berarti hatinya ini sedang apa? Sedang cemberut, sedang merengut. Ya. Lihat wajah yang emosi, lihat wajah yang serem, tahu. Wah, berarti hatinya sedang marah. Wajah itu mengekspresikan apa yang ada di dalam hati. Barakallahu fikum. Maka demikian pada hari kiamat nanti. Kenapa pada saat itu ada wajah-wajah yang bersinar, cerah, semeringah? Barakallahu fikum. Karena memang hati-hati manusia yang wajahnya bersinar tadi itu benar-benar merasa bahagia. Seolah apa ya? Mereka tuh puas gitu. Jadi selama ini penantian ketika di dunia itu katanya mendengarkan ayat-ayat, janji-janji Allah, janji-janjinya Rasul barakallahu fikum. Untuk orang-orang yang beriman, beramal saleh, berusaha untuk melakukan amalia ketaatan kepada Allah. Ya, belum lagi ada tantangan yang menghambat dia. Belum lagi barakallahu fikum adanya celaan orang lain. Iya, tapi dia sabar menjalani itu semua. Ketika hari kiamat nampak semuanya, akhirnya kan kayak wah, ini dia. Kan gambarnya seperti itu ya. Barakallahu. Sehingga hati orang beriman itu saat itu benar-benar puas luar biasa. Senangnya luapan dari kebahagiaan mereka itu ya, nampak lewat wajahnya. Barakallahu. Hati mereka benar-benar senang, pokoknya lapang. Dhahikatun, yakni mutabassim. Semua wajah-wajah orang beriman saat itu penuh dengan senyuman. Senyum. Semuanya tersenyum. Wa hadza min kamali sururihim. Dan ini termasuk salah satu bentuk kesempurnaan kebahagiaan orang-orang beriman pada hari kiamat nanti. Jadi hatinya lapang, wajahnya itu kelihatan apa? Cemerlang plus dengan smile. Iya, senyuman. Tambah. Iya. Sempurna kebahagiaan orang beriman tadi. Mustabsyiratun ai qad busyirat bil khair. Maksudnya wajah-wajah mereka tadi bercahaya, tersenyum karena mereka mendapat kabar gembira dengan kebaikan. Li'annal malaikata tatalaqahum bil busyra. Karena setiap malaikat yang lewat itu mesti ngasih kabar gembira. Busyra alaikum, masya Allah, kabar gembira untuk kalian. Wah, gitu ya. Lewat lagi malaikat, kabar gembira untuk kalian. Wah, senang. Jadi, masya Allah, pada hari kiamat nanti itu memang benar-benar kebahagiaan milik orang-orang yang beriman. Ya. Ini apa ya, selama ini mereka empat-empat di dunia. Ya, yang mereka tahan-tahan, barakallahu fikum di dunia. Itu semuanya ya, meledak pada saat akhirat nanti. Ya, kesenangan, kebahagiaan, wah di situ semua kumpul jadi satu. Barakallahu fikum. Yaquluna salamun alaikum. Di mana para malaikat mereka semua ketika berjumpa rombongan atau kelompok orang-orang beriman akan mengatakan keselamatan atas kalian, keselamatan atas kalian. Barakallahu fikum. Karena kondisi saat itu sangat mencekam. Tapi untuk orang-orang yang beriman itu dikasih apa? Obatnya, penenang. Ya. Yang lain resah, gelisah, barakallahu fikum, takut, khawatir. Untuk orang-orang beriman sebaliknya, mereka senang, barakallahu fikum, karena hatinya plong, juga dapat ucapan yang bagus dari para malaikat. Wa wujuhun yauma idzin, yakni yaumul qiyamah, alaiha ghabarah, ay syai'un kal ghubar. Dan pada hari itu ada kelompok yang lain di mana wajah-wajah mereka pada hari kiamat nanti di atasnya ada barakallahu fikum ghabarah, yaitu sesuatu yang seperti apa? Debu. Jadi wajah-wajahnya kusam. Ya. Jadi sebaliknya. Yang tadinya ketika di dunia mereka ini cantik-cantik, ganteng-ganteng barakallahu fikum. Ya. Karena memang perawatan, karena memang fokusnya adalah dunia. Ya kan? Wajahnya orang-orang kafir-kafir itu barakallahu fikum, ya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, tapi cuma berapa tahun saja. Nanti pada hari kiamat terbalik. Wajah mereka itu kusam, seperti banyak debunya para kaum. Li'annaha damimatun qabiha, karena memang wajah-wajah mereka itu tercela dan jelek. Iya. Itulah hakikatnya dari wajah-wajah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jelek. Tarhaquhum qatarah, ai zalama, yang membuat wajah-wajah mereka itu kusam dan jelek adalah kezaliman yang mereka lakukan ya, terhadap Allah, terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap sesama. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir dan fajir. Alladzina jama'u bainal kufri wal fujur, yaitu orang-orang yang mengumpulkan antara kekafiran dan kefajiran. Nas'alullaha al-afiyata wa nas'alullaha ta'ala ayaj'alana mimman wujuhuhum musfiratun dahikatun mustabshiratun innahu jawadun karim. Allahumma amin. Semoga Allah, kita memohon kepada Allah, kata beliau, keselamatan. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita semua yang di sini dan juga kaum mukminin yang lain termasuk dalam golongan orang-orang yang wajahnya itu bersinar penuh dengan senyuman dan mendapatkan kabar gembira. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha barakallahu'alaikum ya tayyib, dermawan lagi mulia barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini akhir dari surat Abasa. Sehingga dari sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum. Yang pertama, ayat ini menunjukkan betapa dahsyat dan mengerikan dan juga mencekam yang luar biasa pada hari kiamat nanti. Ya. Barakallahu. Baik. Bagi kita yang pernah merasakan bencana barakallahu fikum, itu akan bisa lebih meresapi. Ya. Bagaimana gambaran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi. Baik, kalau kita yang belum pernah ya mungkin enggak begitu apa meresapi. Ya tapi ya paham gitu ya. Tapi penjiwaannya itu beda. Ya, bagaimana digambarkan ya. Jadi orang ketika hari kiamat itu memang enggak mikir yang lain. Karena saking shocknya itu luar biasa. Barakallahu fiik. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca tadi, barakallahu fiikum, bahwasanya manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Terhadap segala sesuatu. Dan terkhusus adalah keluarga. Anak, istri, barakallahu fikum, saudara dan orang tua. Faedah berikutnya barakallahu fikum yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwasanya manusia akan terbagi menjadi dua golongan pada hari kiamat nanti. Yang pertama, golongan yang memiliki wajah cemerlang, berseri-seri, penuh dengan senyuman. Golongan yang kedua adalah golongan yang memiliki wajah yang suram, wajah yang jelek. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya barakallahu fikum yang bisa kita ambil adalah bahwasannya setiap individu akan merasakan hakikat kebenaran yang hakiki pada saat hari kiamat nanti. Jadi kebenaran yang hakiki, hakikat yang hakiki itu nanti pada hari kiamat. Siapakah memang makhluk yang benar-benar tampan, cantik, itu nanti di akhirat kelak. Kalau yang di dunia ini semuanya tipuan. Ya. Yeah. Yang ganteng belum tentu ganteng. Yang cantik belum tentu cantik. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan kulit. Barakallahu fikum. Sehingga di situ terdapat faedah bagi pasangan suami istri. Ya. Yang mungkin merasa pasangannya tidak menarik. Baik. Apalagi melihat di luar kok banyak yang menarik. Sehingga timbul penyesalan. Mengapa dulu aku menikahinya? Keluarlah ucapan, andai aku tak menikah dengannya. Iya, keluar nanti tulisan seperti itu. Andai aku tak menikah dengannya, nyesel dia. Ya. Ternyata yang di luar banyak yang lebih segar, banyak yang lebih menarik. Ini orang sudah tertipu. Ya. Ini orang sudah tertipu. Karena wajah-wajah yang di dunia ini, barakallahu fikum, belum tentu wajah yang asli. Iya, wajah yang asli itu nanti ketika di akhirat akan kelihatan yang memang cantik dan tampan yang asli ya di akhirat nanti. Walaupun mungkin di dunia dia memiliki wajah yang jelek, wajah yang dilecehkan, bahkan sering dibully sama orang. Iya. Tapi dia memiliki hati yang bagus. Maka barakallahu fikum, orang seperti inilah yang memiliki wajah yang bagus sebenarnya. Iya, barakallahu fikum. Tapi ya tadi kebanyakan manusia mereka hanya tertipu dengan kulit. Barakallahu fikum. Baik. Begitu ya. Sehingga bagi yang punya perasaan seperti tadi atau bahkan sampai keluar pernyataan ya, walaupun tidak di depan pasangannya, andai aku tak menikah dengannya, ngomong sama temennya, ya, barakallahu fikum, dibaca ayat ini. Ya, kalau pasangannya tadi adalah seorang yang taat, yang saleh, saleha, dipertahankan. Jangan dicari gara, jangan dicari gara-gara untuk dibuang. Pengen ganti yang baru. Ya, nyesel antum. Barakallahu fikum. Baca ayat ini berulang-ulang. Iya, barakallahu fikum. Resapi baik-baik. Barakallahu fikum. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah. Sabar saja. Iya, dengan pasangan yang barakallahu fikum Anda anggap sudah tidak lagi menarik. Ya, paling hanya makan waktu barakallahu fikum beberapa tahun. Baik, selesai itu barakallahu fikum Anda akan mendapatkan ya wajah aslinya. Begitu ya. Mahasiswa ya. Baik, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas surat yang baru, yaitu surat At-Takwir. Ini juga menarik, insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.